Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat sahabat Ismail Radio yang berbahagia, materi kajian pagi hari ini insyaallah kita akan mengangkat tema la tasubbu walidayhi, tidak boleh menghina kedua orang tua. Dan uqubah, uqubati uququl walidaini, hukuman ya durhaka kepada kedua orang tua. Tidak boleh menghina keduanya, karena menghina itu termasuk ya salah satu dari cabang-cabang kedurhakaan. Dan apa hukumannya? Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bab ini, bab la tasubbu walidayhi, bab tidak boleh menghina kedua orang tua, kita bisa membayangkan, masa sih orang tua kok dihina? Padahal orang tua itu seburuk-buruknya orang, ya. Kadang dia tidak mau kalau orang tuanya dihina oleh orang lain. Ya. Baik, kita bacakan hadisnya. Ya. Haddatsana Muhammad bin Bashir qala akhbarana Sufyanu qala haddatsani Sa'd bin Ibrahim an Humayd bin Abdurrahman. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Ibrahim mengabarkan kepada Humayd bin Abdurrahman. An Abdullah bin Amrin qala, dari Abdullah bin Amr ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Faqalu kaifa yashtumu? Qala yashtumur rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar, berarti dosa besar itu ada banyak. Ya. Rasulullah mengatakan salah satu dosa besar. Ayyashtumar rajulu walidayhi. Yaitu, jika seseorang mencerca kedua orang tuanya. Faqalu kaifa yashtumu. Ya, para sahabat ini bertanya, kaifa yashtumu? Bagaimana dia bisa mencercanya? Ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan ya, tentang keheranan para sahabat. Bagaimana ia bisa mencercanya? Pertanyaan ya, atau penanya yang semula mengingkari. Kok bisa gitu loh. Karena ini dianggap sesuatu yang mustahil oleh para sahabat. Kok bisa orang mencerca kedua orang tuanya? Padahal banyak kisah-kisah, bahkan di zaman jahiliyah pun, seorang anak ya masih menghormati orang tuanya. Dan itu sangat kental di budaya Arab. Masih nurut kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya salah pun diturutin itu. Apalagi saya mencercanya kan sesuatu yang asing bagi para sahabat. Sehingga para sahabat bertanya, "Kaifa yashtumu?" Ya. Bagaimana dia bisa mencercanya, mencerca kedua orang tuanya? Lalu Rasulullah bersabda, "Yashtumur rajula fayashtumu abahu wa ummahu." Beliau menjawab, ya, dia mencerca seseorang. Yashtumur rajula, dia mencerca seseorang. Fayashtumu abahu wa ummahu. Lalu seseorang yang dicerca itu mencerca ayah dan ibunya. Ya. Gara-gara mencerca seseorang, maka orang tersebut membalas dengan mencerca ayah dan ibunya. Itu yang dimaksud. Sekali lagi kita ulangi hadisnya. An Abdullah bin Amrin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi ayyashtum ar-rajulu walidayhi faqalu kaifa yashtumu qala yashtumur rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu dosa besar adalah jika seseorang mencerca kedua orang tuanya. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dia bisa mencercanya? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia mencerca seseorang lalu orang itu mencerca ayah dan ibunya. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yashtumu? Pertanyaan para sahabat ini adalah pertanyaan yang bersifat keheranan. Sesuatu yang mustahil dianggap para sahabat. Masa sih orang kok mencerca orang tuanya? Ya. Dan itu sama sekali bukan budaya kita, apalagi budaya Islam ya. Di zaman jahiliyah pun tidak segitunya, apalagi di zaman Islam. Ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah mencerca secara tidak langsung. Ya. Mencerca secara tidak langsung. Dia tidak mencerca orang tuanya secara langsung, tetapi dari sebab akibat perbuatannya, sehingga orang tuanya dicerca gara-gara si anak tersebut. Ar-rajula, ya, ini adalah mansub berkedudukan sebagai maf'ul atau objek, sehingga bermakna orang yang dicela itu membalas. Tadi ada kata rajula dan rajulu. Ar-rajula ini yang kedua, yashtumur rajula. Orang yang dicerca. Ya. Ini membalas. Membalas cercaan orang tersebut. Ya. Dan ar-rajulu, rajul yang pertama adalah orang yang mencerca. Orang yang dibalas. Sahabat Ismail Radio Rahimakumullah. Kandungan hadis ini, ya, ada beberapa kandungan yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah, tentunya haram kita mencerca kedua orang tua. Ya, kita sepakat. Sangat tidak senang, sangat benci kalau orang tua kita dicerca. Apalagi kita sendiri yang mencerca. Dan yang kedua, salah satu ya, cabang dari kedurhakaan terhadap orang tua. Ya. Jadi durhaka kepada orang tua itu banyak macamnya, banyak jalannya. Ya. Tapi salah satu di antaranya cabang atau perbuatan yang menyebabkan durhaka kepada orang tua adalah jika ya, mereka menjadi objek cemoohan dan hinaan orang lain. Yaitu gara-gara perbuatan kita, orang tua jadi hinaan orang lain. Itu adalah salah satu dari banyak sekali cabang-cabang atau macam-macam atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan durhaka kepada orang tua. Ya. Karena ulah kita, orang tua kita jadi dihina orang lain. Yang pertama tadi kita sepakat, haram menghina orang tua. Ya. Dan yang kedua ini, yang kedua, salah satu durhaka kepada orang tua, bentuk durhaka kedua kepada kedua orang tua, kalau gara-gara sikap kita orang tua menjadi objek cemoohan, ya, objek hinaan orang lain. Dan juga kita bisa mengambil ya, kandungan dari hadis tersebut, bahwa orang yang menjadi penyebab sesuatu perbuatan adalah seperti pelaku perbuatan tersebut, baik atau buruk. Yaitu kalau kita penyebab ya, salah satu perbuatan orang ya, menjadi buruk, berarti kita termasuk sama dengan orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kita ambil contoh orang kelaparan kita biarkan saja. Ini contoh saja ya. Orang kelaparan kita biarkan. Padahal kita mampu membantunya biar dia bisa makan. Karena kita biarkan, maka orang tersebut mencuri. Nah, kita mendapat dosanya juga dari perbuatan mencuri tersebut. Ya. Atau orang tua punya anak. Orang tua punya anak. Merokok di depan anaknya. Artinya kan merokok di depan anaknya. Anaknya pun akhirnya ikut merokok juga. Nah. Atau minum-minuman keras. Atau berbuat dolim, ngomong yang jelek, yang buruk di depan anaknya. Sehingga anaknya mengikutinya dan sebagainya. Kalau anaknya mengikuti perbuatan buruk karena orang tua tersebut, maka orang tua tersebut ikut menanggung dosanya. Ya, atau orang tua yang tidak mengizinkan atau mengajarkan sesuatu yang baik, sehingga orang anak tersebut tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Sehingga anak tersebut melakukan perbuatan yang buruk atau jahat. Maka orang tua tersebut ya, mendapat dosa ya, dari perbuatan jahatnya tersebut dan sebagainya. Begitu juga suatu kebaikan. Ya, sebaliknya, kalau orang tersebut penyebab suatu perbuatan yang baik, maka ia seperti pelaku perbuatan baik tersebut. Mau pengajian, gak ada kendaraan nih, ini saya pinjemin kendaraan biar bisa ikut pengajian. Maka orang yang pinjemin kendaraan tersebut juga mendapat ya, pahala seperti orang yang mengikuti pengajian tersebut. Ya. Seperti orang yang menuntut ilmu tersebut. Inilah kandungan hadis yang maksud hadis tersebut. Orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan adalah seperti pelaku perbuatan itu, baik atau buruk. Dan hadis ini juga merupakan salah satu dalil yang mendukung kaidah saddu dzara'i. Ya. Hukum sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan haram adalah haram. Meskipun hal tersebut tidak dimaksudkan demikian. Orang berbuat haram gara-gara kita. Ya, kita termasuk. Kita menanggung dosanya. Gitu. Berbuat jahat gara-gara kita. Ya. Atau sebaliknya, berbuat baik gara-gara kita. Ya, kita mendapat kebaikannya. Walaupun kita tidak bermaksud seperti itu. Ya. Saya tidak bermaksud menjerumuskannya, ya. Tapi dia terjerumus gara-gara kita. Nah, itu yang dimaksud. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menegaskan agar kita hati-hati, ya, menjaga lisan kita. Jangan gampang mencela. Ya, jangan gampang mencela. Karena orang yang mencela orang lain lama kelamaan menjadi kebiasaan. Lama kelamaan menjadi kebiasaan. Dan kalau kita mencela orang lain itu pun akan membalas dengan celaan. Pada saat kita mencela orang lain, tentunya ada perasaan, ya, ada keinginan agar orang lain itu malu, orang lain itu merasa terhina dan lain sebagainya. Sehingga dia pun juga akan membalas. Membalas sesuatu perkataan yang paling tidak kita sukai. Yaitu apa? Dia mencela kedua orang tua kita. Kalau yang dicela kita, okelah. Mungkin tidak terlalu. Tapi kalau kedua orang tua dicela, ini sudah puncaknya celaan. Ya. Dan termasuk durhaka yang durhakanya ini ditimpakan kepada orang yang menyebabkan, ya, orang tuanya dicela. Itu siapa? Anaknya. Jadi pentingnya menjaga lisan. Yang mana pada bab sebelumnya, ya, tentang bab ucapan lemah lembut kepada orang tua, kita bahas secara mendetail kemarin, ya, betapa pentingnya kita berbuat baik, ya, berucap lemah lembut kepada orang tua sehingga orang tua kita senang dengan ucapan kita, ridho dengan ucapan kita. Selain perbuatan kita, ucapan kita pun perlu kita jaga, perlu, ya, mencari ridho dari ucapan kita, mencari ridho orang tua dari ucapan kita. Nah, pada saat sudah kita jaga ucapan kita, ya, kita mengambil dalil, ya, dari ayat Al-Quran Al-Isra ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahfiz lahuma janahal dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. kita rendahkan ya ucapan-ucapan kita. Walaupun keadaan, bagaimanapun keadaan orang tua kita udah menjaga, ternyata kita juga tidak bisa menjaga lisan kita terhadap orang lain. Ya. Ini berkesinambungan, ini juga ada ikatan ya, tali saling merekatkan. Ya. Kita dituntut untuk baik kepada orang tua, lisan kita jaga, ya. Kita hormati, sehormat-hormatnya. Kita juga hendaknya menghormati orang lain, menjaga lisan kita pada orang lain. Kalau enggak kita jaga, percuma dong kita. Yang selama ini kita jaga lisan kita agar orang tua kita enggak tersinggung. Kita menghina orang lain, maka orang lain akan membalas. Ya, dengan menghina kedua orang tua kita. Itu sama halnya dengan kita menghina orang tua kita. Itulah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bikin heran para sahabat, kok ada orang yang menghina kedua orang tuanya? Ya, karena tidak bisa menjaga lisannya. Begitu juga dalam hadis lain. Kita bacakan haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad qala Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarana Ibnu Jurayj qala sami'tu Muhammad bin Harits Ibni Sufyan baz'umu anna Urwah bin Iyadhi akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amru Ibnu As yaqul minal kabairi 'indallahi ta'ala ayyas tasibba ar-rajulu liwalidayhi. Dari Ibnu Jurayj mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Harits bin Sufyan menyangka bahwa Urwah bin Iyad mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, salah satu dari dosa yang besar, ya, minal kabairi indallahi, adalah yang menyebabkan orang lain menghina orang tuanya. Karena apa? Dia menghina orang tua, orang tersebut. Menyebabkan orang lain menghina orang tuanya, karena ia menghina orang tua orang lain tersebut. Kita menghina orang lain saja tidak boleh, apalagi menghina orang tuanya. Ini luar biasa. Ini perlu kita jaga. Ya. Kata-kata yastasiba ini bermakna menyebabkan seseorang dicela. Ya. Menyebabkan seseorang dicela. Dan seseorang itu adalah orang yang sangat tidak suka kalau orang tersebut dicela. Ya. Orang yang sangat tidak suka. Ya, kita enggak suka kalau orang tersebut dicela. Itu apa? Orang tuanya. Ya. Dia tidak ingin kalau orang tersebut dicela, tetapi karena dia mencela orang lain menyebabkan orang tersebut jadi dicela. Ya, stasiba menyebabkan seseorang dicela. Minal kabairi, dari dosa besar. Tentunya ada dosa besar dan dosa kecil, ya. Ada dosa besar dan dosa kecil. Dan mencela, ya, mencela ya, mencela, walaupun guyon ya, ini tentunya bukan dosa besar. Kita guyon kepada dosa kecil lah, sengaja atau enggak sengaja, dosa kecil. Tetapi yang menyebabkan ya, guyonan kita yang menyebabkan atau perkataan kita yang menyebabkan orang tua kita jadi dicela, itulah namanya dosa, dosa besar. Ya. Bahkan dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was-sariqah." Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya. Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamr dan mencuri? Zina, khamr dan mencuri. Ini perbuatan yang di kalangan umum, bahkan di kalangan orang-orang kafir, adalah perbuatan yang hina. Ya, minum khamr, zina dan mencuri. Kalau orang dah minum khamr dan berzina, itu sangat dibenci, dikucilkan. Kalau orang mencuri, ya, bahkan mencuri sepeda saja dah digebukin. Kalau enggak ada aparat bisa mati, ya. Digebukin. Karena apa? Ini dianggap perbuatan yang sangat-sangat merusak, ya. Perbuatan yang sangat hina di depan masyarakat. Dan pada saat para sahabat ditanya tentang ini, bagaimana menurut pendapat kalian tentang zina, minum khamr dan mencuri? Para sahabat ini bukan orang yang sok pinter, langsung dijawab tuntas itu kan, apa di depan Rasulullah. Tidak. Kulna Allahu wa Rasuluhu a'lam. Bersama Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Para sahabat ini cerdas. Ini Rasulullah akan mengabarkan sesuatu. Ya. Sesuatu yang sangat penting. Bagaimana menurut kalian tentang perbuatan zina, minum khamr dan mencuri? Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, "Hunna al-fawahish wa fihinna al-uqubah." Itu adalah kekejian bagi pelaku. Ya. Dan baginya ada hukuman. Jadi tiga ini, zina, minum khamr dan mencuri, ini ada hukumannya. Rajam ya bagi pezina tentunya, cambuk bagi peminum khamr, dan potong tangan bagi pencuri. Tentunya dalam hal ini ada pembahasan khusus ya. Nah, bagi pencuri tidak semerta-merta mencuri aqua satu gelas potong tangan, tidak ya. Ini ada hal-hal yang perlu kita kaji, di antaranya yang mencuri dipotong tangan itu, kalau mencurinya bukan karena terpaksa. Kalau yang dicuri sudah ditaruh di tempat yang aman, dikunci, ya motor taruh di dalam rumah, dikunci, dan yang punya sudah ikhtiar, ya. Tapi hilang juga, dan sebagainya. Wa fihinna al-uquba. Dari ketiganya ini mendapat hukuman. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasul meneruskan, maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar? Jadi dosa yang tiga tadi dosa besar, ya. Tetapi ini yang lebih besar, bahkan paling besar. Ya. Asyirku billahi azza wajal wal'ukuku al-walidain. Asyirku billah wa'ukukul walidain. Yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian tahtafaza qala fazur. Beliau ketika itu duduk bersenderan, ya, duduk santai. Lalu beliau duduk tegak sambil berkata, dan sumpah palsu. Ingat tiga ini. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu. Sering sekali durhaka kepada orang tua. Ya. Ini disandingkan setelah syirik kepada Allah. Ya. Berbakti kepada orang tua disandingkan setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini saking pentingnya. Sebagaimana dalam satu hadis yang pernah kita bahas dulu, ridhullah ala ridhul walid. Wa sakhatur rabbi ala sakhatul walid. Ya. Allah ridho, ya, kalau orang tua ridho. Allah benci marah, ya, kalau orang tua itu marah. Ya, ini salah satu pendekatan PDKT kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pendekatan kita kepada orang tua. Sehingga orang tua ridho, ya, berharap semoga Allah pun ridho kepada kita. Jamaah rahimakumullah, al-fawahish, ya, bentuk jamak dari fahisyah, yaitu perkataan dan perbuatan yang sangat buruk, yang keji. Ya. Perbuatan yang sangat keji. Hunna al-fawahish. Minum khamar, ya, zina, dan mencuri. Perbuatan yang sangat keji. Semua pasti gak setuju. Itu jelek sekali. Bahkan kalau jadi pemimpin gak layak. Dan itu pun juga berlaku di kalangan orang-orang kafir. Ya. Walaupun mereka melakukannya, tapi mereka katakan itu perbuatan yang buruk. Ya. Al-uqubah, hukuman dan siksa. Dan perbuatan itu ada hukumannya. Ya. Yaitu hukum rajam bagi pezina, cambuk bagi peminum khamr, dan potong tangan bagi pencuri. Al-kabair, kata-kata al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Ini banyak sekali dosa-dosa besar. Tetapi yang dicantumkan adalah tiga hal ini sebagai contoh. Kalau perbuatan minum khamr, zina, dan mencuri ini perbuatan yang sangat buruk, maka saya kabarkan, ya, saya beritahu perbuatan yang jauh lebih buruk lagi. Ya, yaitu apa? Asyirku billah, uququl walidain, dan azzur. Syirik kepada Allah, ya, dan durhaka kepada orang tua, dan azur. Lah, salah satu durhaka kepada orang tua inilah, ya, perbuatan durhaka kepada orang tua ini, ada hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Bahkan para sahabat pun tidak menyadari, ya, belum menyadari pada waktu itu. Sebelum Rasulullah SAW mengabarkan, yaitu perbuatan yang kita lakukan, ya, ataupun ucapan yang menyebabkan orang tua kita itu terhina gara-gara kita. Kita tidak sengaja menghina orang tua, dan kita gak mau menghina orang tua secara terang-terangan. Tetapi dengan perbuatan kita, orang tua kita menjadi terhina. Ini lebih buruk daripada orang berzina, orang mencuri, ya, dan minum khamr. Itu hati-hati, jaga lisan kita. Kita selama ini benci dengan orang pezina, minum khamr dan sebagainya, mencuri, ya, dan buruk. Tetapi karena kita nggak hati-hati, ternyata kita melakukan perbuatan yang jauh lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Dengan perbuatan kita yang menyebabkan orang tua kita menjadi terhina atau dihina orang lain. Kita tahu Ya, syirik itu adalah perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat keji. Tetapi kalau Rasulullah SAW menyandingkan ya, durhaka kepada orang tua setelah syirik itu berarti perbuatan juga yang sangat keji setelah syirik. Ini dengan kajian pagi hari ini kita berharap ya, lebih hati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Hati-hati, enggak cuma hati-hati aja, tapi hati-hati yang cerdas. Terus mikir, kalau kita berbuat ini, nanti efeknya apa? Ya. Rasulullah SAW ini menyuruh kita untuk kita berpikir jangka panjang. Ya. Tidak mikir sesaat. Kalau kita berbuat ini, nanti efeknya apa? Ternyata efeknya jauh lebih besar. Efek yang tidak kita harapkan. Di luar harapan kita. Tetapi bagi orang yang antisipasi. Ya, antisipasi dari awal. Ya, dan ini hadis secara khusus. Tapi berlaku secara umum. Ya, secara umum kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau berbuat atau berbicara. Kita benar-benar harus ya, menerawang ke depan. Perbuatan atau ucapan kita ini berefek apa? Jangan sampai berefek kepada sesuatu yang sangat besar yang tidak kita inginkan. Ya. Perbuatan yang sangat kecil. Besaran dosa, ya, dosa kecil ataupun besar, ini bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Dan dosa menghina orang tua atau durhaka kepada orang tua itu tingkatannya sangat tinggi. Ya, di atas perbuatan zina, perbuatan minum khamr, ya, mabuk ataupun mencuri. Ya. Walaupun ingat ini, walaupun perbuatan durhaka kepada orang tua itu dari awal kita enggak sengaja, ya. Kita enggak sengaja untuk durhaka atau menghina orang tua. Tapi karena keteledoran kita dengan menghina orang lain atau orang tua orang lain menyebabkan orang tua kita terhina. Tetap itu termasuk ya lebih besar dosanya daripada tiga dosa besar tersebut yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, ya, jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih atau menangis. Karena apa? Sedih atau ya, perbuatan yang membuat orang tua kita menangis itu termasuk salah satu dari kedurhakaan. Sebagaimana Ibnu Umar ya, berkata, Buka'ul walidaini minal ukuki wal gabair. Tangis kedua orang tua, termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Dan tadi Rasulullah SAW menyandingkan ya, setelah dosa syirik. Dan ini termasuk dalam bab kemarin, ucapan lemah lembut, ya, ucapan lemah lembut kepada orang tua. Wahfiz janahazuli minar rahmah, ya, ucapan lemah lembut kepada orang tua. Ini perkataan Ibnu Umar. Ya. Buka'ul walidaini minal ukuki wal kabair. Tangis kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Walaupun itu kita tidak menyadari dan tidak bermaksud begitu. Tetapi karena keteledoran kita, maka kalau kita enggak ngerti dan enggak cepat-cepat tobat, ini berbahaya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Mustafa Amalullah Ta'ala. Dari pembahasan La Tasubbu Walidain, tidak boleh menghina orang tua. Kita akan break sesaat, setelah ini kita akan masuki sesi tanya-jawab. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa Anda kirimkan sekarang juga di nomor 0896-1477-4774 dan di nomor 0852-6277-4774. Sebelumnya kita simak yang satu ini. Dipancar luaskan dari Mahatahfiz Al-Quran Darus Sunnah AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Untuk sesi kedua ini kita buka untuk sesi tanya jawab di nomor 0852-6277-4774 dan juga 0218-499-4343 dan 0218-497-0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp juga bisa di nomor 0896-1477-4774. Ya, baik, kita angkat untuk telepon. Assalamualaikum Ismail Radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak siapa ini? Dari Pak Faruk di Jakarta, Pak. Oh iya, Pak Faruk di Jakarta. Terfadol, Pak. Terfadol. Iya. Ustaz, mau menanyakan. Ustaz besar, tadi zina, ini, dan minum hammer. Kadang paling utama adalah sirik, dosa benda orang tua, dan sumpah palsu. Nah, saya tanyakan bagaimana hukumnya orang yang bekerja sampai meninggalkan sholat. Hanya karena pekerjaannya itu, dia terhalang untuk sholatnya. Itu juga termasuk bisnis sirik. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, langsung kita jawab atau? Iya, langsung dijawab. Ya. Lagi. Tentang dosa zina, minum khamr dan mencuri. Ya. Tadi yang dikabarkan Rasulullah SAW, ini adalah dosa yang umum. Ya. Yang semua orang menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang keji, ya, dan semua sepakat. Ya, tetapi Rasulullah SAW ingin mengabarkan dosa lain yang mungkin kurang disadari. Ya, kalau kita nggak berhati-hati akan terjerumus, dan itu dampaknya jauh lebih besar daripada dosa-dosa tadi yang diungkapkan Rasulullah SAW, yang semuanya pun menyadari kalau itu dosa yang sangat kecil, yaitu perbuatan apa? Syirik kepada Allah, ya, uququl walidain, ya, menghina orang tua, dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, apakah meninggalkan sholat termasuk syirik? Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan, ya, ini sebenarnya pertanyaan fikih ini, iya, sebenarnya, dan sedikit yang nanti insya Allah bisa ditanyakan lagi ke kajian fikih, tapi sedikit saya jawab ya secara singkat. Rasulullah pun juga bersabda tentang hal ini, tentang orang yang meninggalkan sholat, ya, tentang perjanjian, ya. Rasulullah perjanjian kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sholat. Bagaimana hukum meninggalkan sholat? Ya. Para ulama sepakat empat madhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi. Kan sholat itu kalau meninggalkan sholat, ya, maka dikasih tahu dulu. Kalau nggak dikasih tahu, baru dia bisa dieksekusi. Walaupun Imam Ahmad, ya, dalam fikih sunnah langsung pokoknya orang dengan sholat langsung kafir dan bisa dibunuh dan sebagainya. Karena sholat itu adalah perjanjian kita. Kita itu Islam atau tidak Islam. Dan Ibnu Qayyim pun, ya, dalam fikih sunnah juga sebutkan bahwa orang yang tidak sholat karena sibuk, ya, sibuk dengan apa perniagaannya, maka nanti bersiap-siap dia bersama Qarun, ya. Sibuk dengan hartanya bersama Qarun. Sibuk dengan apa jabatannya, siap-siap bersama Haman. Dan barang siapa yang sibuk dengan pimpinannya, ya, dia seorang pemimpin atau kerajaannya, maka siap-siap nanti bersama Fir'aun. Dan barang siapa yang sibuk dengan perniagaannya, maka siap-siap bersama nanti Ubay bin Khalaf, yaitu musuhnya Rasulullah pada di pada saat ya zaman jahiliyah dulu, pada saat perang apa setelah perang Badar itu, perang Tabuk ya, perang yang berusaha membunuh Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun melemparkannya dengan tombak. Ya, Ubay bin Khalaf ini kena apa lehernya sedikit, lalu meraung-raung, ya, meraung-raung, wah kesakitan sekali. Ya, pada saat Abu Sufyan mengatakan, gitu aja sakit. Maka Ubay bin Khalaf ini mengatakan, kalau seandainya sakit saya ini di apa itu dibagi ke orang-orang Mekah, maka semua akan kesakitan. Ya, ini Ubay bin Khalaf. Maka bersiap-siap untuk berteman kepada empat orang tersebut. Walaupun dia meyakini sholat wajib, tapi dia enggak sholat. Ini kata Ibnu Qayyim di Fiqhus Sunnah, nanti bab sholat, bab pertama ya, tentang tarhib sholat. Dan nanti untuk selebihnya bisa ditanyakan kepada Rafiqi. Syirik apa tidak? Dia sudah bahkan ke taraf kekafiran kalau dia sudah meninggalkan sholat, ya, sudah meninggalkan sholat. Wallahu a'lamu bisawab. Tetapi ingat, ya, ini pesan terakhir tentang masalah sholat. Kalau tidak, dia belum sholat, itu adalah kewajiban kita untuk mendakwahi dengan lembut dan dengan cara-cara yang menarik, ya. Tidak menjatuhkan dan tidak langsung menganggap kamu pasti kafir, masuk neraka dan sebagainya, tidak. Tapi kewajiban kita untuk mendorong biar dia sholat sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Pak Faruk di Jakarta. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Kita buka lagi untuk pertanyaan di nomor 0218499443 dan 0218497005. Iya, kita angkat untuk telepon. Assalamualaikum, Ismail Radio. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Dengan Pak. Pak Munir. Pak Munir di Cikarang. Ahlan, Pak Munir. Iya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak? Iya, silakan, Pak. Ustaz yang mengatakan anak boleh ngambil harta orang tua boleh ngambil harta anaknya atau minta harta anaknya, apakah itu hadisnya sahih atau ada dalilnya, dan kebalikannya bagaimana kalau anak ngambil atau minta harta orang tua itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang pertanyaan lain, kita nanti biar bisa. Iya, kita buka terlebih dahulu untuk pertanyaan yang lain di nomor 0218499 4343 dan 0218497005. Iya, kita angkat untuk penelpon. Assalamualaikum, Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Junaidi. Ya, Pak. Ya, silakan, Pak, pertanyaannya. Ustaz. Iya, gimana, Pak Junaidi? Ya, saya kadang-kadang suka panggil saya, Ustaz, ya. Iya, iya, iya. Saya kadang karena pendengarannya udah agak kurang gitu pas tadi. Kadang kalau nggak dijawab sama ibu saya suka ngedumel sendiri gitu. Iya. Apakah ini saya kembali pada curahkan nggak bos? Jadi kadang saya coba berubah lagi. Iya. Syukran pas tadi. Iya. Kita jawab langsung ya. Iya. Dua. Tadi yang pertama dari Pak Munir di dari Cikarang. Ya. Bagaimana kalau orang tua ngambil harta kita? Iya. Ya. Ya Pak Munir dari Cikarang, ini pertanyaan yang bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana orang tua mengambil harta kita? Sebagaimana bab ucapan lemah lembut kepada orang tua kita? Yaitu ada bab wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Al-Isra, ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Rendahkanlah dengan penuh kesayangan. Dan Urwah dari abinya, ya, seorang sahabat ini menjelaskan tentang hal ini. Yang dimaksud penuh kesayangan ini apa sih? Ya. La tamtani' min syai'in ahabbahu. Jangan engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Kalau orang tuanya ngambil harta, dikasihkan aja. Dikasihkan saja. Ya. Asalkan ya kita kalau itu untuk makan, untuk biasa, kasihkan aja. Yang penting bukan ngambil harta untuk judi, untuk kemaksiatan, tidak. Asalkan bukan untuk kemaksiatan. Untuk kebutuhannya kita turutin semampu kita. Udahlah, insya Allah Allah akan memberi rezeki yang lain, ya, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena kalau kita melakukan ini termasuk ini ketakwaan jalan kita untuk bertakwa kepada Allah. Amma yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini adalah perintah Allah ini untuk ngasih apa saja yang orang tua kita inginkan, maka Allah akan mengasih rezeki yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuk adalah permasalahan-permasalahan kita akan ada jalan keluar. Jadi ini untuk semuanya saja sebenarnya, selain Pak Munir ya. Saya ingatkan, kalau orang tua pengen apa ya, turutin saja. Apa keinginannya, jangan dicegah. Ya. Kalau selama itu bukan untuk kejelekan. Kita usahakan semaksimal mungkin agar orang tua kita senang itu. Udah. Walaupun kita nyarinya susah, udah enggak apa orang tua kita senang. Itu wallahu a'lamu bishawab, itu termasuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua tadi, kadang orang kita Pak Junedi ya, kadang kita ndundumel. Pas orang tua sudah tua, inginannya macam-macam, kadang enggak dengar juga. Junaidi, ya. Saya ingat ya, pekan kemarin tidak bisa ngisi pengajian. Iya. Beberapa pekan ini tidak bisa mengaji di Radio Ismail karena apa? Anak ini sakit. Nah, kita merasakan pada saat anak sakit, apapun kita turutin. Ya, seolah harta benda yang kita punya ini seolah nggak ada harganya. Biar anak udah sembuh. Berapapun udah nolnya itu udah gak bisa hitung lagi. Berapa nolnya gak kita hitung. Saking apa yang Pak? Ingin anak kita sembuh. Ya. Dan anak usia setahun atau setahun setengah. Itu bagaimana rewelnya. Ya. Satu pekan itu saya gendong di rumah sakit. Gendong terus. Kegiatan handle semuanya. Gendong. Tapi gak mungkin kita mengeluh. Kenapa? Itu anak kita. Pada saat kita sudah sukses jadi orang, ya, orang tua kita yang dulu merawat kita sudah tua renta, tentunya lebih tidak sepatutnya kita mengeluh. Dan pada saat runtuh itu yang manusiawi, Pak. Ya, Pak Junedi, manusiawi. Loh semuanya lah, mungkin pernah merasakan. Tetapi itu kan sepintas, ya, tiba-tiba runtuh. Setelah itu orang kan istighfar, astagfirullahaladzim, itu insya Allah punya pahala istighfar, pahala tobat itu ada sendiri insya Allah. Dan gerundel itu manusiawi. Asalkan pada saat kita gerundel ingat kita beristighfar. Dan insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan birrul walidain, ya, taat kepada orang tua, itu tetap akan mendapat pahala dari Allah SWT tanpa terkurangi insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz kepada Pak Munir dan juga Pak Junaidi. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Kita buka untuk satu pertanyaan lagi di nomor 0218499434 dan 0218970055 dan di nomor 0896147747474 dan juga di nomor 0852627747474. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan atau kesimpulan Ustaz? Ya, apa? Ya. Ada tiga hal yang perlu kita ketahui dan ini insya Allah menjadi kesimpulan pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram atau perbuatan baik, ya, misalnya seseorang yang menyebabkan orang lain melakukan perbuatan jelek atau buruk, maka ia sama dengan pelaku tersebut. Ya, ini pertama. Jadi ulang lagi, seseorang yang menyebabkan orang lain berbuat baik atau buruk, maka dia sama dengan pelakunya. Penyebab sama dengan pelakunya. Tuh. Terus kedua, dosa zina, minum khamr dan mencuri, yang mana dosa itu sepakat, ya, bahkan seluruh dunia sepakat, terutama di kalangan orang Islam, bahwa itu ada dosa yang buruk, perbuatan yang buruk, sepakat semuanya. Tetapi ada perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Tiga hal dosa tersebut sepakat itu buruk. Kalau orang meninggalkan tiga hal tersebut, berarti orang baik, kan gitu tentunya. Orang yang tidak menghina, tidak berzina, tidak minum khamr dan tidak mencuri, berarti dia orang baik. Walaupun, ya, ini pembeda antara di dalam Islam dan orang kafir. Walaupun kadang dia syirik, ya, bersumpah palsu, ya, dengan orang tuanya kurang bagus, tetapi kalau dia tidak melakukan tiga dosa tersebut, zina, minum khamr dan mencuri, itu biasanya dianggap baik. Karena apa? Dosa masyarakat ini mengira dosa yang paling buruk ya tiga hal ini. Tapi Rasulullah SAW ada dosa yang jauh lebih besar, yaitu syirik kepada Allah, hormat pada orang tua kita dan berkata baik. Kalau dia tidak syirik kepada Allah, takut kepada Allah saja dan hormat kepada orang tua, ya, dan berkata yang jujur, maka insya Allah dia tidak melakukan apalagi melakukan dosa-dosa yang lainnya. Insya Allah tidak. Ya, Islam. Terus yang ketiga, kita dituntut untuk berhati-hati sebelum berucap dan berbuat. Agar apa? Agar ucapan dan perbuatan kita tidak menimbulkan efek yang lebih besar yang tidak kita inginkan. Sebagaimana ucapan seseorang, ya, dengan menghina orang lain, sehingga orang lain tersebut menghina kedua orang tua kita. Sehingga apa? Kita melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, dosa besar yang sangat besar, yang padahal kita tidak menginginkannya. Ya, tiga hal itu, ya, semoga bermanfaat pada diri kami sendiri terutama dan bagi pendengar dan khalayak umum pada umumnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas apa yang telah disampaikan. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Amal Emma Ta'ala dari pembahasan kajian kuliah subuh, pembahasan kitab Adabul Mufrad pada dengan hadis la tasubbu walidain, tidak boleh menghina orang tua, dan kajian live bersama beliau setiap Kamis pukul 05.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya Supri Abdullah yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmat-Nya. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.